Mitra Bisnis, Mahkamah Konstitusi menyatakan syarat hak menyatakan pendapat dalam rapat paripurna yang harus didukung dan dihadiri oleh minimal 3/4 anggota legislatif sesuai Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD melanggar konstitusi. Untuk itu, hak menyatakan pendapat dalam sidang paripurna legislatif dikembalikan sesuai konstitusi sehingga hanya perlu dihadiri dan disetujui oleh 2/3 anggota Dewan. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, apa pandangan Bapak atas keputusan MK tersebut? Itu kalau menurut saya, tidak ada gunanya. Dibuat 50% plus 1, itu juga tidak ada gunanya. Karena para anggota DPR-nya tidak akan melakukan apa-apa kalau diguyur duit gitu loh. Tapi Pak Kwik, kalau Bapak katakan diguyur duit, nanti Bapak dibilang menuding tanpa bukti nih. Ya, makanya. Ya, itu keyakinan kan boleh. Keyakinan tidak ada buktinya. Saya yakin kalau diguyur duit oleh karena yang dulu-dulu sering terjadi begitu. Gitu. Tapi Pak, apakah Bapak tidak melihat adanya titik terang dari keputusan MK ini? Tidak bisa jadi titik terang. Ya, oleh karena perkembangannya berbagai macam pertanyaan, berbagai macam keanehan ini kan sudah lama. Dan tidak membaik, tapi semakin lama kan semakin aneh gitu kan. Ada Gayus yang seperti itu, di tengah persidangan minta diangkat menjadi staf ahli Kapolri, segala gitu juga. Kemudian dia terang-terangan bilang, saya menyebut 151 perusahaan, satupun perusahaannya nggak ada yang ditanya. Itu gimana itu? Makin lama kan makin aneh. Bagaimana orang bisa punya harapan? Lantas apakah Bapak sama sekali tidak yakin dengan teman-teman di DPR? Bagaimana? Teman kita di DPR yang mau memperjuangkan kebenaran kan ada tim 9. Kalau saya mengacu pada Bank Senturi. Kemudian bergulirnya kan luar biasa. Tayangan televisi tiap hari begitu lama. Hasilnya cuma begini kok. Jadi Bapak juga tidak yakin berbagai logika yang sekarang bengkok bisa diluruskan kembali ya Pak? Tidak ada, oleh karena yang meluruskan itu meluruskannya dengan mulut. Dan omongan yang meluruskan itu nggak dianggap, ditanggapi saja tidak. Jadi ya boleh saja ngomong, nggak ada wujudnya, tidak akan terjadi apa-apa gitu. Kan itu yang Anda tanyakan. Saya percaya nggak akan ada perubahan? Tidak, saya nggak percaya. Kenapa tidak? Sudah cukup lama. Hal-hal yang aneh tidak dianggap gitu. Lantas apakah kondisi yang Bapak katakan carut-marut ini masih akan berlanjut hingga pasca 2014, Pak? Iya. Kita sudah mengetahui kalau 2014 nanti pemilu yang jadi presiden kira-kira siapa. Dan kita akan tahu siapa-siapanya itu bagaimana. Ya, tidak ada titik terang. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.